Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'anna kataroha, sebuah kitab yang merupakan buah karya al-allama al-muhaddis al-syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan tentang sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Fatihah. Biasanya setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat yang lain dari Al-Quran. Dan bentuk-bentuk surah yang beliau baca selain Al-Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah, itu terkadang panjang, terkadang pula pendek. Beliau membaca pendek karena ada sebab, seperti dalam keadaan safar atau karena ada yang batuk atau sakit atau tangisan seorang anak kecil. Begitu juga ya, sifat yang lain dari bacaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah, terkadang beliau membaca surat selain Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua bagian. Sebagian di rekaat pertama, kemudian sebagian di rekaat yang kedua. Dan bentuk yang lain adalah terkadang pula beliau mengulangi surat yang sama. Surat yang pada rekaat pertama dibaca diulangi lagi pada rakaat yang kedua. Dan terkadang juga sifat bacaan beliau setelah membaca Al-Fatihah, beliau menggabung dua surat. Dua surat, kemudian rakaat yang kedua juga dua surat. Jadi ini bentuk-bentuk bacaan surat selain Al-Fatihah dari surat-surat Al-Quran yang beliau baca. Semuanya bisa kita pilih. Apakah menyelesaikan surat rakaat pertama surat tersendiri, kemudian rakaat yang kedua surat tersendiri, ataukah membagi ke dalam dua bagian, separuh rakaat pertama, separuh rakaat kedua, atau mengulang surat itu sendiri, rakaat pertama surat itu sendiri, rakaat kedua surat itu lagi. Atau bentuk yang berikutnya adalah dengan menggabung dua surat. Bahkan tiga surat tidak mengapa, tapi kalau salat wajib harus diperhatikan keadaan jamaah. Mungkin di sana ada orang tua atau orang yang ada hajah atau ada yang sakit atau ada tangisan anak bayi. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita masuki pembahasan berikutnya. Jam'uhu bainan nadha'ir wa ghairiha fi raq'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak dua ayat atau surat yang sama, dua ayat yang serupa, ya, dan yang lainnya dalam satu rakaat. Ini terkadang beliau membaca dua ayat yang mirip, ya, dari surat yang berbeda. Nah, yang disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana yaqrinu bainan nadha'ir minal mufassal. Dan terkadang beliau menggabung ayat-ayat yang mirip dari surat-surat mufassal. Nah, surat-surat yang terpisah. Fakana yaqra'u surata ar-Rahman. Terkadang beliau membaca surat Ar-Rahman ayat 55 sampai dengan 78. Kemudian digabung dengan Wan-Najm, surat An-Najm ayat 53 sampai 62 pada rakaat pertama. Jadi dua ayat yang serupa dari dua surat yang berbeda dibaca dalam satu rakaat. Terkadang juga beliau membaca waqtarabat, iktarabatis, ya, iktarabat, ya, surat iktarabat. Ini ayat 54 sampai dengan 55. Kemudian surat Al-Haqqah ayat 52 sampai dengan 69 pada satu rakaat. Dan terkadang juga Wattur, surat At-Tur, ya, ayat 49 sampai dengan 52. Kemudian disambung dengan Waz-Zariyat, surat Az-Zariyat, naam, ayat yang ke 51 sampai dengan 60, ya, dalam satu rakaat. Dan terkadang juga beliau membaca surat Idza waqa'atil waqi'ah, Idza waqa'at, naam, ini pada ayat 56 sampai dengan 96. Kemudian Wan-Nun, ya, ayat 52 sampai dengan 68. Nah, jadi banyak bentuk-bentuk yang beliau baca, ya, dalam satu rakaat dengan, ya, ayat yang mirip, naam, dalam satu rakaat. Kemudian sa'ala sa'ilun, kemudian wan-nazi'at pada satu rakaat, kemudian wailul mutaffifin dan abasa pada satu rakaat, wal mudatsir dan wal muzammil dalam satu rakaat, kemudian hal ata, dan juga la uqsimu biyaumil qiyamah dalam satu rakaat, dan amma yatasaalun dengan wal mursalat dalam satu rakaat, wad dukhan, begitu juga wa idza syamsu kuwirat dalam satu rakaat. Jadi terkadang beliau yang membaca ayat yang mirip, ya, dari surat yang berbeda dalam satu rakaat. Wa kana ahyanan yajma'u baina suwari min as-sab'i tiwali kal baqarah wan nisa wa ali imran fi raq'atin wahida min salatil lail kama sayati. Dan terkadang beliau menjamak beberapa surat dari tujuh surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Wan-Nisa dan Ali Imran pada satu rakaat pada sholat sunnah, sholat malam, ya. Nah, masya Allah, ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah dibaca, surat An-Nisa dibaca, surat Ali Imran dibaca, dan ini beliau lakukan pada sholat sunnah, sholatul lail. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, afdhalus shalah tulul qiyam, sebaik-baik salat, sebagus-bagus salat adalah yang panjang berdirinya. Wa kana idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Ya. Tatkala beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, naam, bukankah yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati, ya, membangkitkan orang-orang yang telah meninggal, ya. Kemudian beliau membaca doa qala subhanaka fabala. Ditakala beliau membaca ayat ini, ya, setelah itu beliau membaca doa subhanaka fabala, ya, maha suci engkau, maka tentu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk, ya, membangkitkan lagi orang yang telah meninggal dari orang yang pertama, yaitu nenek moyang kita, bapak dari manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sampai orang yang terakhir. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mampu membangkitkannya, Allah mampu yang menciptakannya, Allah mampu mematikannya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mampu membangkitkannya lagi. Ya, tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemustahilan itu hanya di sisi makhluk. Ya, kemustahilan itu hanya di sisi makhluk. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta, maha pengatur alam semesta. Ya, apa saja Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukannya. Wa idza qara'a sabihisma rabbikal a'la, dan takala beliau membaca sabihisma rabbikal a'la, beliau membaca doa subhana rabbiyal a'la, ya, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, dan diantara faedah dari doa ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi, ya, di atas langit. Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, apa dalilnya? Ar-Rahmanu, apa ini, siapa? Abdan, dalilnya? Naam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, ya, 'alal 'arsyistawa. 'Ala di sini maknanya adalah, ya, 'alal istawa di sini maknanya adalah 'ala wartafa'a wastaqarra wasu'ada. Tinggi, berada, menetap di atas langit. Ya. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Ya, seperti naam dalil tentang seorang budak tatkala ditanya aina Allah, ya, seorang budak perempuan mengatakan fis sama, fi di sini maknanya ala, bukan maknanya dzarfiyah. Kalau dimanakan dzarfiyah maka batil, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam langit, berarti langit itu lebih besar, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fi di sini maknanya ala, di atas langit. Tidak ada makhluk yang melebihi atau lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling besar, Allah yang paling agung. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit. Ya, karena di sana ada akidah batil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana. Ya, keyakinan mereka Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana, berarti menunjukkan Allah banyak, bukan esa. Allah ada di tempat ini, Allah ada di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan batil. Allah subhanahu wa ta'ala itu ahad, esa, satu, dan tempatnya di langit. Adapun yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua tempat yang ada di muka bumi ini, di ujung mana saja, di titik mana saja, di sudut mana saja, ya, baik kutub utara, kutub selatan, atau di mana saja, di pegunungan, di lautan, di dataran, ya, di udara, ya, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jadi yang di mana-mana itu bukan Allahnya, tapi ilmu Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu esa di atas langit, dan jangkauan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di dunia ini pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, hatta sampai pun dedaunan yang jatuh, ya, di gelap gulita, di malam yang gelap, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jadi tidak ada satu titik pun kejadian di muka bumi ini pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, apa yang nampak begitu juga apa yang tersembunyi. Naam. Mari kita lanjutkan. Jawazul iktisar 'alal Fatihah. Diperbolehkan meringkas hanya membaca surat Al-Fatihah, yaitu tidak membaca surat yang lain. Karena surat yang lain itu hukumnya adalah sunnah, ya, tidak sampai wajib dan ya, bukan rukun. Jadi kalau seandainya imam hanya membaca surat Al-Fatihah maka sah, ya, tidak membaca surat atau ayat pendek. Ya. Adapun hukum Al-Fatihah ini sudah kita bahas, ya, rincian-rincian membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan bagi seorang yang sholat munfarid sendirian, ini wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, bahkan sebagian para ulama seperti jumhur ulama mengatakan ruknun min arkanis sholat, rukun dari rukun-rukun sholat. Hanya saja mereka berselisih apa hukum membaca surat Al-Fatihah, ya, naam, bagi makmum, ya, bagi makmum. Ya. Naam, ada sebagian yang menghukumi, ya, naam, wajib, ya, di semua keadaan, jahriyah maupun sirriyah, salat jahr maupun salat sirriyah. Ada yang mengatakan tidak perlu karena bacaan imam adalah bacaan makmum, qiraatul imam qiraatul makmum. Ada yang merinci seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, bacaan jahr itu hukumnya, ya, wajib. Adapun bacaan jahr, ya, itu naam tidak diwajibkan, ya, mencukupi bacaan imam. Kalau sir karena dia tidak bisa mendengar bacaan imam maka wajib dia membaca surat Al-Fatihah, ya. Wa kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'ah al-akhirah. Dan dahulu sahabat Mu'ad beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Thumma yarji'u fa yusalli bi ashabi. Kemudian beliau kembali ke kampungnya dan salat lagi bersama sahabatnya. Ya, dan telah dibahas oleh para ulama hukum mengulangi salat. Ya, hukum mengulangi salat itu sunnah. Yang pertama adalah wajib dan mengulang itu sunnah. Ya. Nah, seperti kalau hajat, ya, kita diminta saudara kita, ya, untuk menjadi imam. Misalnya dia masbuk sendirian. Banyak cara kalau seorang masbuk, kalau ada teman yang masbuk juga bisa dia berjamaah dengan sesama masbuk. Kalau tidak ada, maka petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengajak yang sudah sholat. Yang sudah sholat kita ajak sholat lagi biar kita dapat jamaah, dan itu sedekah sunnah bagi yang sudah sholat. Atau yang sudah misalnya menjamak sholat pada saat safar, ya, pada saat safar dia sudah menjamak sholat duhur dan asr misalnya, kemudian sampai ke pondok, ya, pas sholat asr, lalu apa yang harus dilakukan, apakah sholat lagi sholat asr atau mencukupkan jamak tadi. Ya, dua-duanya boleh. Ya, dia mencukupkan jamak tadi itu sudah sah, ya, dan itu hukumnya wajib, ya, kewajiban sudah diselesaikan. Kalau dia mau mengulang lagi sholat asr maka ini hukumnya sunnah, ya, maka ini hukumnya sunnah. Nah, jadi mengulang sholat, ya, nah, dengan alasan tertentu ini hukumnya sunnah. Nah, seperti yang dilakukan sahabat Mu'ad, ya, beliau berjamaah dulu dengan Rasulullah sholat isya, kemudian kembali ke kampungnya menjadi imam sholat isya. Jadi dua kali beliau sholat isya. Pertama bermakmum dengan Rasul sebagai makmum, kemudian kembali ke desanya sebagai imam. Faraja'a dzata lailatin fa shalla bihim. Kemudian beliau kembali pada suatu malam dan sholat bersama orang-orang yang ada di kampungnya, sahabat-sahabat yang ada di kampungnya. Wa shalla fatan min qaumihi min bani Salamah yuqalu lahu salim. Kemudian salatlah seorang pemuda dari kaumnya, dari Bani Salamah, yang bernama Salim. Ya, jadi tak kalah Mu'ad bin Jabal mengimami kaumnya, sebelumnya beliau setelah salat bersama Rasulullah. Naam, ada seorang sahabat bernama Salim yang salat berjamaah dengan sahabat Mu'ad. Falamma tala 'alal fata insarafa. Naam, fa shalla fi nahiyatil masjid. Maka tak kala salat tersebut terasa amat panjang bagi pemuda tersebut, insarafa, kemudian dia tinggalkan, jadi memutus salat yang tadinya berjamaah dengan sahabat Mu'ad. Karena terlalu panjang, tidak tahan pemuda ini, putuskannya. Ya. Kemudian dia salat sendirian di salah satu sudut masjid. Ya. Jadi imam salat sendiri dengan makmum, mas sahabat ini salat sendiri. Karena alasannya imamnya terlalu panjang sehingga dia berijtihad ya untuk salat sendirian. Ya. Nah, di sini ada hukum yang dibangun. Ya. Kalau betul-betul imamnya terlalu panjang ya. Insyaallah kalau di pondok kita ini normal. Ya, mungkin imamnya baca Al-Baqarah misalnya kan. Misalnya kan salat Isya Al-Baqarah. Ibet kuat enggak antum? Hah? Mau salat Isya imamnya baca surat Al-Baqarah? Hah? Ya. Nah, jadi sahabat ini yang memutuskan untuk memutus salat dan salat sendirian. Dalam keadaan sahabat Mu'ad dan makmum tadi itu masih salat. Wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi wa antalaqa. Kemudian beliau keluar dan mengambil ya tambatan kudanya, ya kendaraannya. Wa antalaqa, kemudian pergi. Setelah menyelesaikan salat, pemuda ini pergi. Falamma shala Mu'ad dzukira dzalika lahu. Takala sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu telah menyelesaikan salat bersama sahabat yang lain, ya disebutkanlah kejadian itu. Jadi tadi ada seorang pemuda yang sempat salat bersama Mu'ad dan sahabat yang lain, tiba-tiba memutuskan untuk salat sendirian. Nah, disebutkan ini kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, inna hadza bihi lanifaq, sesungguhnya pada orang ini ada kemunafikan. Ya, jadi beliau beristihad. Nah, nanti akan diluruskan oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah. Ya. Bahkan sahabat ini nanti dia berjihad dan mati syahid. Ya. Nah, dan sahabat Mu'ad, ya, ini cerita dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya. Nah. Jadi pemuda ini ya, na'am, atas ijtihad sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya orang ini munafik. Ya, tapi nanti diluruskan oleh Rasulullah bahwasanya ya, hal itu tidaklah benar. Kemudian kata sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a. Betul-betul aku akan laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan oleh pemuda itu. Ya. Nah, jadi pemuda tersebut akan dilaporkan oleh sahabat Mu'ad kepada Rasulullah. Nah, wa qala al-fata, mendengar hal itu pemuda ini mengatakan, wa anna la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a. Mendengar sahabat Mu'ad mau melaporkan dia, pemuda ini malah sebaliknya, saya juga akan melaporkan dia kepada Rasulullah. Jadi sama-sama mau melapor. Ya, ini enaknya zaman Rasulullah. Kalau ada yang berselisih, ya Rasulullah sebagai penengah. Ya, datang kepada Rasulullah. Ya, ada solusinya. Ya, nah, langsung diselesaikan. Maka seperti inilah ini adab kaum muslimin. Ya, terkhusus salafiyin Kalau terjadi perselisihan, maka kembalikanlah kepada hukum asal, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua pagi-pagi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Mu'ad billadhi sana'a al-fata. Kemudian sahabat Mu'ad menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan oleh pemuda itu. Ya, yaitu memutus salat tatkala beliau menjadi imam. Faqala al-fata, kemudian pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yutilul makthu indak." Bahwasanya ya beliau ini sahabat Mu'ad ini sudah lama salat di sisimu. Ya. Tsumma yarji'u fayatilu alaina. Kemudian dia kembali dan salat lama lagi atas kami. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattan anta ya Mu'ad?" Ya, fattan di sini sigha mubalaghah. Jadi ditegur keras sahabat Mu'ad. Ya, apakah engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'ad? Ya, karena salat Isya terlalu lama. Ya. Ya. Oleh sebab itu bagi imam imam wajib, ya, dia harus betul-betul memperhatikan keadaan jamaah. Ini apa yang sedang terjadi? Siapa saja makmumnya? Nah, afatan anta ya Mu'ad, apakah engkau akan menjadi juru fitnah? Ya, wahai Mu'ad. Nah, dari sini juga yang diambil faedah, ya, untuk kita berhati-hati di dalam ya berdakwah, bertindak, berucap. Ya, lebih-lebih kalau kita ini membawa label atau membawa ya dakwah salafiyah ahlu sunnah. Ya, kita mengaku salafi, maka harus betul-betul hati-hati. Lebih-lebih kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang awam, ya, maka kita hendaklah hati-hati, karena yang kita bawa ini adalah dakwah, ya. Nah, ya, banyaklah kita mengalah kepada masyarakat, ya, karena yang kita bawa ini adalah dakwah, ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita bertetangga dengan orang-orang awam, hendaklah kita ya berlaku baik, banyak mengalah, ya, karena yang kita bawa adalah dakwah. Siapa tahu dengan kita berlemah lembut, sering mengalah, ya, itu bisa melunakkan hati orang-orang yang membenci dakwah ini, atau minimalnya ya kebenciannya kepada dakwah ini tidak terlalu, ya. Nah, ya hendaklah kita banyak-banyak ya berbuat baik, banyak mengalah kepada ya tetangga-tetangga kita, orang-orang awam. Ya, banyak yang bisa kita lakukan dari perbuatan baik ya kepada tetangga-tetangga kita, khususnya orang-orang awam, untuk ya mengikat dia atau menunjukkan dakwah ini. Maksudnya dakwah ini bukan dakwah yang keras. Dakwah ini bukan dakwah yang sesat. Dakwah ini adalah dakwah yang benar. Maka kita tunjukkan dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Ya, mungkin dengan kita sering berbagi kepada tetangga kita. Kalau kita masak misalnya, ya, nah, kita bagi walaupun sedikit. Dan ini adalah ya sunnah Rasulullah. Ya, sebagaimana beliau sebutkan kepada salah seorang sahabatnya, "Idza tabakhta marakatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Ya, kalau engkau memasak masakan berkuah, maka hendaklah perbanyak kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Ya, bagilah tetanggamu. Ya. Jangan kita mikir enak atau enggaknya, ya, sedikit atau banyaknya, tapi dengan pemberian itu, walaupun mungkin kita pikir itu sesuatu yang bukan wah, atau di pandangan tetangga kita bukan wah, ya, bukan makanan yang enak, atau bukan ya jumlahnya banyak, tapi dengan niat kita memberi itu yang dinilai. Ya. Siapa tahu dengan simpatinya kita kepada orang-orang awam, dengan kita sering mengasihi tetangga, ya itu akan melunakkan hatinya. Ya, atau misalnya dengan perbuatan yang lain, kalau tetangga kita ada kerjaan misalnya, ya kita bantu misalnya. Lebih-lebih kalau misalnya tetangga kita ada musibah, ya, atau mungkin perbuatan-perbuatan yang lain, ya, temu tetangga kita, kita tegur, kita salam. Jangan sampai kita sama tetangga kita, ya, apalagi itu orang awam misalnya, tidak sampai teguran atau sampai bermusuhan misalnya. Dan yang lebih parah lagi kalau misalnya sama-sama ahlu sunnah, ya, sama-sama salafiyin, ya. Nah, sama orang awam saja kita harus banyak menjaga diri, ya, banyak harus mengalah. Ya, kalau bisa banyak kita berbuat baik, lebih-lebih ini kalau tetangga kita adalah salafiyin. Maka miris kita kalau misalnya, ya, terdengar, ya, dari cerita-cerita sebagian ikhwah kita, ya, si fulan dengan si fulan itu tidak teguran, padahal tetanggaan, saling bermusuhan, ya. Dan ini bukan sehari dua hari, ternyata sudah lama. Padahal kita sudah tahu semua dalilnya, ya, bahwasannya na'am memboikot saudara kita lebih dari 3 hari itu tidak diperbolehkan, termasuk dosa besar. Ya, maka yang hendaklah yang seperti ini, ya, kita banyak mengalah. Ya, kita banyak mengalah. Naam, Allahu taala alam bisawab. Dan kita lanjutkan. Wa qala lil fata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda itu, "Kaifa tasna'u anta ya bana akhi?" Apa yang biasa engkau lakukan pada saat sholat, wahai anak saudaraku? Ya. Idza shalaita. Qala aqra'u bi fatihatil kitab. Biasanya aku membaca Al-Fatihah. Wa as'alallahu al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Kemudian aku meminta surga dan aku berlindung dari neraka. Nah, syaratnya di sini sahabat ini tidak membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Ya. Nah, selain Al-Fatihah. Ya, sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini. Nah. Wa inni la adri ma dandantuka wa dandantu mu'ad. Dan aku tidak mengetahui apa yang sedang engkau bicarakan, ya, dengan sahabat Mu'ad. Jadi dandana di sini maknanya adalah ayyatakallamu ar-rajul bil kalam tusma'u nuhmatuhu wa la yufham. Yaitu seorang berbicara dengan orang lain yang terdengar dengungannya tapi tidak dipahami, seperti bisik-bisik. Jadi terjadi bisik-bisik antara Rasulullah dan sahabat Mu'ad. Wa huwa arfa minal hainama qalilan. Ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni wa Mu'ad haula hatain au nahwaza. Ya, aku berbisik-bisik dengan Mu'ad tadi seputar kalimat, dua kalimat ini atau seperti ini. Ya. Kemudian qala faqala al-fata, kemudian sahabat Mu'ad mengatakan, menceritakan, maka berkata pemuda itu, walakin saya'lamu Mu'ad idza qudimal qaum faqad khubbiru annal aduwa qad atau. Dan akan tetapi suatu saat nanti sahabat Mu'ad akan mengetahui bahwasanya kaum itu, kaum di sini adalah orang kafir, itu akan datang, akan datang dan dikhabarkan kepada kaum muslimin, ya, bahwasanya musuh itu telah mendatangi mereka. Qala, kemudian faqadimu fastushhida al-fata. Kemudian takala orang-orang kafir itu menyerang, pemuda ini mati syahid. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika li Mu'ad, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu kepada Mu'ad, ma fa'ala khosomi wa khosomuka, apa yang telah dilakukan ya na'am musuhku dan musuhmu. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, shadaqallah wa kadzabtu, engkau telah benar dan aku telah salah. Ya, ustushida, ternyata pemuda itu mati syahid. Jadi di sini beliau rujuk. Karena pada ya, jalan cerita sebelumnya, ya, potongan hadis sebelumnya, sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu sempat memponis orang ini dengan munafik. Ya, tapi setelah itu ditegur oleh Rasulullah. Ternyata sahabat itu muslim dan mati syahid. Dan dia beliau bertobat. Ya, na'am, dan beliau rujuk. Maka seperti inilah ya sifat seorang ahlus sunnah. Ya, telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan para ulama ahlus sunnah secara umum. Ya, kalau seorang salah, apakah itu sengaja atau keliru, kemudian diingatkan dan ternyata benar apa yang diingatkan orang tersebut, maka hendaklah kita menerimanya ya, dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.